Mas Kopler? Aman. Aman, aman. Aman ya. Aman, aman. Oke. Baiklah. Neng pengen ikut diresi izin pokok mas. Enggak, itu aksesoris, Bray. Aksesoris. Oke, langsung aja ya. Dihadirkan sebuah lagu, permintaan dari semuanya. Umi, monggo. Satu hati sampai mati. Terima kasih. aku kan kembali kepada dirimu. Sampeannya apa? Setiamu. Istirahat dulu sayang. Takkan ku duakan. Sika! Sudah membantu mantan kekasihku yang sedang serak-serah basah.